Alhamdulillah kita semua alhamdulillah saya akan salat Jumat pada siang hari ini. Sebagaimana yang telah dijanjikan pada usai akhir salat Jumat, kita akan melakukan pendalaman atau sesi pendalaman materi khutbah Jumat siang hari ini bersama beliau Ustaz Dr. Syafian Demio dengan tema syariahnya. Beliau tadi telah menyampaikan syariah itu indah, syariah itu universal. Dari materi Jumat yang menarik tadi, mungkin hadirin yang ada di sini telah menyimpan atau menyiapkan pertanyaan. Untuk itu kami persilahkan hadirin untuk bertanya. Kita ada waktu kurang lebih sekitar 10 menit. Nanti akan langsung dijawab oleh beliau, Dr. Syafi Andania. Baiklah, langsung saja Bapak hadirin yang ada di sini, ada pertanyaan? Ya, Bapak ada pertanyaan. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Saya mau nanyakan, sistem ekonomi syariah itu ada dasarnya haram dan halal. Dasarnya itu haram dan halal. Nah, yang saya tanyakan mengenai riba. Jadi kalau bunga bank itu, misalnya di syariah juga saya lihat masih ada patokan sebesar sampai 9%, itu gimana, Pak? Ya, sampai mengutulai wabarakat. Pertanyaan yang kedua, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan apakah hukum syariah di BI ini sudah disahkan seperti bank konvensional itu? Itu saja pertanyaan saya. Baik, satu lagi. Mengenai penggunaan mata uang dinar, kan banyak ya di elektronisnya itu. Kalau perkembangan Indonesia seperti apa, e-gold atau e-dinar? Bisa lebih keras lagi. Saya ingin berdiri dan kelihatan belakang. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Terlebih dahulu berkaitan dengan syariah financing, kita harus berterima kasih ke Bank Indonesia, berterima kasih ke Direktorat Perbankan Syariah, demikian juga dengan Departemen Keuangan yang alhamdulillah sudah sangat baik dan sangat lancar mengembangkannya. Kita pasti akan lebih gembira lagi jika lo departemen-departemen yang lain juga sama semangatnya. Sampai saat ini mungkin departemen yang lain masih wait and see atau relatif pasif. Sesungguhnya kalau kita ditanya tentang syariah ini, jawabannya adalah it is a must, not a choice. Allah tidak memaksa kita untuk menjadi muslim. Bapak-bapak tidak dipaksa sama Allah untuk menjadi muslim. Mau jadi apa aja silakan. Mau jadi Buddha, Protestan, Hindu, Kristen, ateis pun no problem. Allah tidak akan bertambah kekuasaan dan kemegahannya dengan sujudnya kita. Dan Allah tidak akan menjadi hina karena kita mungkar kepadanya. Kenapa? Karena Allah itu begitu besar, begitu berkuasa, kita begitu kecil. Saya berikan satu contoh sebelum masuk ke syariah. Bumi ini besar, tapi ketika kita naik 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, 100 kilo di atas, keluar atmosfer, bumi jadi kecil, melihat matahari jadi kecil. Kemudian ke galaksi Milky Way, bumi jadi kecil. Kalau kita masuk ke Andromeda, maka bumi jadi debu. Ketika kita melihat supercluster dan subcluster, melihat nova dan nebula, maka Milky Way dan Andromeda menjadi debu. Nah, ketika Andromeda dan Milky Way itu menjadi debu, lantas si Antonio ini yang nggak sujud, nggak kelihatan. Maka jika lo se-Indonesia ini gak sujud, gak kelihatan. Makanya kalau kita pun tidak masuk Islam, Allah memperkurang kekuasaannya. Nah, tetapi once we say asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, we have to be committed. Sekali kita masuk Islam, memeluk Islam, kita kudu istiqomah. Nah, jadi syariah ini bukan pilihan. Kalau enggak mau, seperti gini, Bapak Ibu bekerja di BI, itu choice. Bisa aja Bapak kerja di Citibank, kerja di Pemda, jadi wirausaha. Tapi jika sekali jadi karyawan BI, kudu masuk jam 7. Enggak bisa masuk jam 9. Nah, ketika kita sudah menjadi muslim, kita juga jadi wajib mengambil syariah ini seutuhnya. Dalam pendidikan, dalam hukum, termasuk dalam sosial dan ekonomi. Nah, dalam bidang ekonomi ini, syariah ini, ekonomi syariah ini bukan bank syariah. Ekonomi syariah bukan asuransi syariah. Tetapi, every single aspect in production, distribution, marketing, finance, based on Islamic values derived from Al-Quran and authentic Sunnah, is Islamic economics. Jadi syariah ini mencakup aspek produksi, distribusi, aspek moneter, aspek finance, aspek marketing. Yang baru bisa kita syariahin cuma sedikit, yaitu finance-nya doang. Itu pun hanya banking aja. Capital market-nya masih hutan belantara. Jelas dalam proses kita menuju ke sana masih banyak kendala, termasuk kendala hati kita yang belum mau. Apalagi kendala infrastruktur hukum, kendala infrastruktur instrumen, itu masih banyak kendala. Jadi kalau seandainya Islam itu hanya diarabkan dan ditambah al, jawabannya salah. Karena jika kalau zina juga, az-zina juga salah juga. Khomer juga namanya al-khomer, itu tidak menjadi syariah. Oke? Nah, kenapa kita sebutkan nama produk aslinya? Seperti morobahah, Syirkatul Inan, Syirkatul Wujud, Syirkatul Abdan, karena jika diterjemahkan bagus, cuman kadang-kadang namanya nggak abdol. Coba terjemahin Facebook. Facebook terjemahin apa Facebook? Hah? Buku muka. Oke, mari kita berbuku muka, berbuku muka. Kan nggak itu nggak lucu gitu. Coba diterjemahin BlackBerry. Berry yang hitam. Ini nggak abdol juga. Nah kalau syariah ini, kita tidak mau belajar bahasa Arab, tapi ingin mudahnya saja, ya bisa sih. Tetapi kadang-kadang semangatnya nggak dapat. Ramadan kita terjemahkan menjadi apa? Bulan puasa, ya boleh saja sih puasa, tetapi Hindu juga punya puasa. Orang Kristen juga ada puasa, tetapi kalau kita sebut Ramadan, itu lengkap. Dari mulai sahurnya, buka puasanya, ada tarawihnya, ada menahan ini, menahan itunya, lebih lengkap. Indonesia bersyukur Bank Islam sudah lumayan baik, ada undang-undangnya, ada undang sukuk, ada BI yang begitu mendorong. Walaupun kita belum bisa bicara banyak tentang berapa market share, karena masih 2% sekian. Tapi kita masih harus terus berjalan. Kendala banyak, termasuk umat Islam yang belum mau ke syariah, itu kendala terbesar. Dan kiai-kiai juga kadang-kadang pondok pesantrennya banknya bukan syariah juga. Itu juga kendala. Di perguruan tinggi sudah mulai ada, tapi masih belum full sebagai satu disiplin. Nah, ketika kita masih banyak keterbatasan, otomatis di luar pun masih banyak keterbatasan. Termasuk para seller, customer service-nya, kalau dinerangin juga masih belum pas ya. Karena memang dia belajar yang konvensional begitu lama, dicelup seharinya hanya 2 minggu, otomatis otaknya masih riba. Ini juga keterbatasan kita juga, apalagi kalau akhir tadi masuk ke sistem uang. Sistem uang negara-negara muslim juga masih belum strong. Okay. Harusnya kita bisa, kenapa? Saya mungkin tutup dengan ini. Kita diberikan keleluasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu sejarah yang sangat kaya dengan monetary system. Dan Islam sudah memberikan kontribusinya dengan gold dinar. Dan ini sudah dipakai oleh dunia 3500 tahun. Sampai 1971 Bretton Woods Agreement mendetach, melepaskan dolar Amerika dari backup emas. Saat itulah kita menjadi limbung. Dan bertambah limbung lagi ketika banyak dari pasif. Seperti CDO, collateralized debt obligations. CSOs, collateralized synthetic obligations. Jadi kita membuat satu derivatif di atas derivatif di atas derivatif yang underlyingnya adalah lemah, yaitu subprime kredit-kredit KPR yang macet. Otomatis ketika dari sini subprime alias macet, dibuat rating, dibuat derivatif, dibuat lagi sintetiknya di atas, maka kita sudah melewati ambang batas kemampuan financial sectors. Itulah yang terjadi bubble. Nah, ketika ini terjadi, yang rugi adalah rakyatnya, karena termasuk Amerika sendiri dibebankan ke pajak rakyatnya. Kita melihat AIG sudah dibantu sekian miliar dolar, para CEO-nya mengambil 125 dolar untuk bonusnya. Subhanallah, padahal perusahaan rugi. Nah, secara keuangan syariah, ini menunjukkan kita bisa kuat dari sisi currency, yaitu dikaitkan dengan emas. Dan ini bukan utopia, bukan cerita, ini sudah sejarah. Saya ingin buktikan bahwa Inggris pada tahun 700 mata uangnya dinar. Coba nanti dibuka di Wikipedia, search namanya OFA, O-F-F-A. Si Raja OFA ini mata uangnya kayak rupiah hari ini, limbung. Melihat Andalusia kuat, melihat Irak kuat, Baghdad kuat, apa sih mata uangnya? Ketemulah dinar. Nah, si OFA ini minta izin ke penguasa muslim agar di Mercia, di Wales, mata uangnya dinar. Jadilah Mercia itu mata uangnya dinar. Ada dinar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, satu dinar. Di sebaliknya ada gambar si Ofa, Raja Ofa, dengan tiga salib. Jadi ini yang aneh dalam sejarah ini, luar biasa. Jadi gambarnya syahadah, di sininya gambar Raja Ofa dengan salib. Tapi mereka mengikuti aturan dinar. Kenapa ini indah? Indah kalau kita tidak usah nuker duit. Sekarang bapak mau haji, nuker duit ke real. Balik lagi ke rupiah sekor. Mau ke Malaysia tuker ringgit, balik lagi rupiah sekor. Bayangkan jika kita jual beli sama Iran, enggak nuker duit. Jual beli sama Pakistan, enggak nuker duit. Jual beli sama Brunei, enggak nuker duit. Sama Yaman, enggak nuker duit. 1,3 miliar orang, transaksi enggak nuker duit. Betapa efisien kita. Eropa sudah sadar nih hari ini. Makanya mereka membuat euro. Karena jika mau ke Copenhagen, mau ke Brussels, mau ke Swedia, nuker setiap 2 jam sekali, sekor ke dia gitu. Coba aja. Bapak-bapak yang sering ke Eropa, nuker setiap naik euro train, kereta api Eropa. Nuker setiap 2 jam. Sebelum ada euro. Tekor lebih kita. Mereka sadar kalau kita nuker tiap 2 jam, dalam satu hari kita melewati 3 negara, kita tekor. Akhirnya mereka melupakan konflik politik, mereka menyatukan dalam euro. Cuman masih kertas juga. Tetapi kalau dari mulai Maroko, Aljazair, Tunis, Mesir, Saudi Arabia, Sudan, Kuwait, sampai Indonesia mata uangnya satu, dan kita nggak usah nuker duit, Amerika mau beli minyak, boleh, pakai dinar. Inggris mau beli sawit, boleh, pakai dinar. Enggak kita jual. Mereka pasti ikut. Kita tidak mau menzalimi, cuma kita tidak mau dizalimi. Kita tidak mau menzalimi, cuma kita tidak mau dizalimi. Eropa sekarang seperti itu. Amerika nggak bisa menjajah, tapi mereka bersatu. Nah, jika ada blok euro, ada blok dinar, nanti ada blok yuan, Amerika tinggal dagang sama Kanada saja. Ketika akan berhubungan dengan kita punya strong currency. Kita nggak mau perang ya, tapi kita hanya ingin strong economy. Insya Allah umat Islam positioningnya kuat. Dan ini bisa. Eropa sudah bisa. Dengan segala perbedaannya tuh, sudah berapa belas tahun mereka proses, harusnya kita bisa. Nah, tetapi sebelum sampai ke tataran OKI, ke tataran politik, kesadarannya dahulu kita harus bangun. saya yakin ini gak bakalan kesampaian di zaman saya. Gak bakalan kecapaian di zaman anak saya. Gak apa-apa, di zaman cucu kita. Tapi satu saat nanti, cucu-cucu kita akan mengatakan, wahai kakenda yang ada di alam kubur, alhamdulillah cucu kakek sudah bisa melihat mata uang umat Islam itu satu. Dan kita bisa ke Yaman tanpa tukar duit. Dan kita bisa ke Maroko tanpa tukar duit. Dan umat Islam menjadi satu blok ekonomi yang kuat. Dan semua ada kita. Emas, perak, bauksit, mangan, sawit, batu bara, gas, kita semua punya. Dan orang lain beli dari kita. Nah, jadi inilah kekuatan ekonomi yang bisa membantu kekuatan dakwah. Kekuatan ekonomi yang bisa membantu kekuatan pendidikan, anjuman mungkin kita harus menyadari. Nah, hari ini, dinar itu bukan kita bawa-bawa dalam goncengan kantong, tapi sudah bisa dideposit, kemudian kita pakai kartu smart. Kalau kita belanja, cuma digesek aja, berkurangnya di sana. Nah, inilah beberapa teknologi sangat memungkinkan kita bisa melakukan transaksi. Dan ini adalah rahmat dari syariah. Rahmat dari Islam. Masih banyak kekurangan, tetapi ketika Eropa dan Amerika sedang kelimpungan, alangkah indahnya jika kita memberi mereka solusi. Alangkah indahnya ketika capital market lagi susah, kita memberikan solusi. Jadi Islam solusinya bukan hanya sholat, qiyam, itu penting, tetapi ternyata orang tidak akan bisa sholat kalau perutnya lapar. Orang tidak akan bisa sholat jika bayaran rumah sakitnya belum dibayar. Islam mengharuskan kita sholat dalam keadaan khusyuk, tidak terlalu banyak hutang, dan anak kita bisa keluar dari rumah sakit. Itulah mungkin kenapa zakat, kekuatan ekonomi menjadi satu rukun yang ada dalam Islam. Mungkin saya jawab sekaligus tadi semua. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, namanya juga kita berikhtiar bersama. Bila itu bila saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi demikian tadi telah kita ikuti pendalaman materi pembelajaran hari ini. Semoga kita semua mendapatkan berkah dan manfaat dari acara pada selesai sholat Jumat kali ini. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Bila itu, Taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.